tercekam. Dibuat lamunan yang membuat keresahanku. Peristiwa itu telah berlalu, menimpa diri ini teragu. Masih tersisa detuk jantung, malam telah menjawab keluhanku. Sisa harap membeku.